Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا رزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد أعنا على اتباع سنته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di majlis Rasulullah, majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sudah sampaikan bab shalatish subhi wal asri. Bab keutamaan-keutamaan salat subuh dan asar. Salat fardu semuanya utama. Akan tapi ada beberapa salat yang lebih utama di antara lainnya. Nabi semuanya utama, ada nabi lebih mulia di antara nabi yang lainnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga begitu. Umat nabi mulia semuanya, akan tapi di antara mereka ada tingkat-tingkat keutamaan yang berbeda-beda. Tergantung kedekatannya dengan orang mulia. Kalau dekat dengan Nabi, utama. Semakin sulah, semakin utama. Semakin mengikuti sunnah Nabi, semakin utama. Dan begitu seterusnya. Dan amalan-amalan pun ada berbeda-beda. Ada yang lebih utama di antara yang lainnya. Ini di antaranya adalah keutamaan sholat asar dengan sholat subuh. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Nabi pernah bersabda, "Man shallal bardayni dakhala al-jannata muttafaqun alaihi." Barang siapa yang melakukan salat bardaini, dua salat dingin kalau secara lafaz. Cuman bardaini ada maksud. Bardaini adalah disebut kemana? Al-bardani as-subhu wal asri. As-subhu wal asru. Barang siapa menegakkan salat subuh dengan asar, aman dia, selamat masuk surga. Ini karena salat yang paling berat. Subuh kita didahului oleh lelap dalam tidur, sehingga kemalasan kadang menguasai seseorang sehingga meninggalkan sholat subuh. Adapun sholat asar adalah didahului oleh pekerjaan. Alangkah banyaknya orang yang lalai karena urusan dunianya sehingga ketinggalan sholat asar. Maka dua sholat ini karena berat, sehingga oleh Allah pun dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada semacam jaminan kalau ada orang waspada, hati-hati. Semua sholat tentu harus perhatikan. Akan tapi spesial sholat subuh dengan sholat asar, maka ini ada keutamaan yang khusus. Wa Nabi Zuhair ibn Ammarah ibn Ruwaybata. Dikatakan, radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Zuhair. Qala, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, 'Lan yali jannaru ahadun, tidak akan masuk neraka siapapun, shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha.'" Tidak akan masuk neraka orang yang menjaga sholat qoblatul isyamsi, sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum termenam matahari, yaitu salat asar. Yakni al-fajr wal asra, yakni salat fajar, salat subuh dan salat asar. Ini artinya apa? Termasuk tanda-tanda kalau orang itu enggak akan masuk neraka itu, dua salat ini sangat lebih diperhatikan di antara salat-salat yang lainnya. Tentu salat yang lainnya dilakukan karena meninggalkan salat duhur juga neraka jahanam. Akan tapi sebagai pertanda kalau ini benar-benar orang yang bakal dipungkasi oleh Allah dengan husnul khotimah ini, masya Allah. Salat secara umum dijaga, khususnya subuh dengan asar dijaga dengan lebih, maka ini sungguh tanda orang yang tidak akan masuk neraka dan tanda orang yang tempatnya nanti di surga. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Muslim. Dan memang salat subuh berat. Alangkah banyaknya orang melakukan salat subuh menjelang terbit matahari, atau bahkan sudah terbit baru subuh, karena sudah terlena semalamnya dengan hiburan-hiburannya yang menjauhkan dirinya dari Allah, atau karena memang tidak pernah punya kebiasaan baik sehingga sering meninggalkan sholat subuh. Begitu juga sholat asar, mau melakukan sholat di tempat malas, pengennya melakukan sholat di rumah, akhirnya pun sholat pun tidak dilakukan karena sudah habis di jalan. Alangkah banyaknya orang seperti itu. Maka mulai detik ini perhatikan sholat asar, yang sering disebut, yang disebut juga oleh para ulama salatul usta. Hafidhu ala salawati wa salatil usta, dalam Al-Quran disebutkan, jagalah salat semuanya. Jagalah salat semuanya, salat lima waktu wa salatil usta. Dan ada salat usta, para ulama mengatakan salat usta adalah pendapat yang pertama adalah salat asar. Dan pendapat yang kedua, salat usta adalah subuh tadi. Paling tidak subuh itu ranking kedua menurut pendapat. Dua-duanya adalah salat hebat. Dan berat melakukan sholat-sholat di waktu seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, ini masalah keutamaan. Keutamaan itu bukan untuk dibaca, tapi untuk disadari setelah itu. Kemudian diamalkan, biar kita mendapatkannya. Kalau kita bercerita tentang ada gunung emas, apa artinya kalau kita tidak pernah memilikinya? Kalau kita tentang berbicara tentang lezatnya makanan, apa artinya kalau kita tidak mencicipinya? Kalau kita berbicara tentang keutamaan segunung segede apapun keutamaan, apa artinya kalau kita tidak mendapatkannya? Maka tidak cukup kita mendengar, akan tapi ayo kita jaga salat subuh dengan salat asar. Ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jundab, Ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas subha, barang siapa melakukan sholat subuh, di sini mutlak, tidak ada gaitnya. Tidak ditentukan sholat subuh sendirian atau berjamaah. Kita ada pendapat, sebagian mengatakan memang di situ ada gait. Riwayat lain, man sholal fajro fi jama'atin. Riwayat lain, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah. Hadis di sini disebut oleh Imam Nawawi, man sholat subha, hanya sholat subuh saja, baik berjamaah atau tidak. Siapapun yang masih menjaga sholat subuh, fawa fi dhimmatillahi, maka dia di dalam perlindungan khusus dari Allah. Semua dari kita dilindungi oleh Allah. Akan tetapi bagi siapapun yang melakukan sholat subuh secara umum atau khusus, kalau sholat subuh, kalau Anda melakukan sholat subuh berjamaah, jelas jaminan itu. Tapi kalau sholat subuh Anda tidak berjamaah, menurut yang mengatakan berjamaah, Anda tidak mendapatkan. Maka jaga sholat subuh dengan berjamaah. Barang siapa sholat subuh, maka dia fi dhimmatillah, dalam jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mana jaminan ini, macam-macam maknanya. Apa sih maksud dengan jaminan dari Allah? Penjagaan dari Allah. Bukankah kita juga dijaga oleh Allah? Ada penjagaan yang khusus dari Allah. Sebagian mengatakan bahasanya kalau sudah dijamin oleh Allah itu kalau seandainya, semoga panjang umur semuanya, kalau seandainya dimatikan oleh Allah di hari itu yang sholat subuhnya dia melakukan dengan berjamaah atau dia sholat subuh, maka tanda kalau matinya dia husnul khotimah. Artinya kalau orang sudah melakukan sholat subuh berjamaah, susah su'ul khotimahnya. Ayo kita peduli dengan sholat subuh berjamaah. Bolehlah ada gerakan sholat subuh berjamaah, biarpun hanya sebulan sekali. Selebihnya tidak tahu di mana, kan begitu. Kita perlu sholat subuh berjamaah setiap hari, diupayakan. Fangdur, ya bena Adam, melihatlah wahai anak Adam. Ala yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in. Wahai anak Adam, siapapun yang melakukan sholat subuh berjamaah di dalam tanggungan Allah, jangan ganggu dia. Ini pendapat yang pertama. Jangan ganggu dia. Yang mengganggu dengan dia, Allah akan tuntut urusannya dengan Allah. Ini ada dikisahkan suatu ketika. Ada salah satu sahabat Nabi, waktu itu bersama Hajjaj. Hajjaj itu senang membunuh. Kalau sudah marah sama seorang, bunuh. Kemudian memaksa mufti-mufti untuk mengeluarkan fatwa pembunuhan-pembunuhan. Kalau tidak salah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Anas bin Malik. Tahu orang ini tidak bersalah. Cuman kalau seandainya Sayyidina Anas ini berfatwa enggak boleh dibunuh, malah dibunuh Sayyidina Anas nanti. Pokoknya fatwanya harus dibunuh. Wah, ini diktator kejam. Cerdasnya beliau, ini enggak boleh dibunuh, orang ini enggak bersalah. Kalau saya ngomong jangan dibunuh, saya kena. Kalau mau dibunuh dosa. Akhirnya apa? Cerdasnya Sayyidina Anas. Pak, tadi kamu sholat subuh atau tidak? Saya sholat subuh. Khalifah, ya Yusuf, dia sholat subuh. Saya tidak berani memutuskan untuk dibunuh. Karena siapa yang sholat subuh, urusannya dengan Allah. Loloslah dia. Artinya biarpun orang fasik punya keyakinan loh ya. Hajjaj adalah seorang pemimpin yang fasik, main bunuh, ulama-ulama disembelih. Tapi ternyata masih takut dengan ancaman Allah semacam ini. Nah, maka dari itu, waspadalah dengan seseorang. Kalau kita berbuat zalim kepada seseorang, takut dia adalah orang yang telah melakukan sholat subuh, urusan kita dengan Allah langsung. Memang semuanya urusannya dengan Allah, akan tapi ini lebih khusus, diperhatikan oleh Allah. La yatlubannallahu min dhimmatihi bi syai', makna yang pertama seperti itu. Jangan ganggu dia, orang yang melakukan sholat subuh berjamaah. Urusannya berat. Ada pendapat yang kedua adalah sholat subuh, yang melakukan sholat subuh, maka dengan sholat subuh dia di dalam naungan Allah, perlindungan Allah secara khusus. Maka dari itu, hei anak Adam dan anak beriman, jangan sampai Allah menuntutmu karena kamu tidak sholat subuh. Nah, ini maksudnya, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Jangan sampai engkau dihukum gara-gara kau tidak melakukan sholat subuh. Ini makna yang kedua. Jadi ancaman itu disampaikan kepada orang yang tidak melakukan sholat itu sendiri. Jangan sampai ada orang yang mudah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Arwahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Muslim. Maka ancaman la yatulbannakallahu fihi, artinya apa? Jangan macam-macam, jangan berani-berani ninggalkan sholat subuh ya. Ancamannya gede di hadapan Allah. Itu. Kalau yang pertama, makna yang pertama difahami para ulama adalah jangan macam-macam dengan orang yang sholat subuh berjamaah, urusanmu dengan Allah. Ini. Dua-duanya adalah makna yang benar yang dihadirkan oleh para ulama. Arwahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu. Ada malaikat yata'aqabuna, berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yata'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Ya tak, aku pun bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore. Sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore. Pagi, sore. Kemudian mereka berkumpul. Di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya. Berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman, malaikat di kiri kanan kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat. Ya ta'aqabuna, bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul fi salati subhi, di salat subuh wa salatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya tanknya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jadi kalau lagi salat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian malaikat yang jaga pergi. Fa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan tetapi itu adalah sunnah. Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar. Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya? Masa gitu? Kurang ajar kamu. Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa taraktahum ibadi? Kaifa taraktum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan tumbuh yatika sengawal hambaku, ngelihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Nah ini. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya. Disaksikan oleh malaikat-malaikat. Dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah. Bukan tugasnya malaikat. Kemudian juga. Dan Anjarir bin Abdullah. Dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau berkata. Kunna inda Nabi SAW. Aku bersama Nabi. Waktu aku berada pada Nabi. Fanadhara ilal qamari laylatal badri. Nabi melihat rembulan pada bulan purnama. Melihat rembulan di bulan purnama. Faqala, kemudian Nabi berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara. Engkau akan melihat Tuhanmu nanti seperti engkau melihat rembulan ini. Latadhammuna atau latudhammuna. Kalau pakai ta'tadham, ditasydid tadhammun, ini adalah masalah bahasa. Fi ru'yati, kau tidak akan kerepotan, tidak akan berdesak-desaan, tidak akan ribut, bingung untuk melihat Allah. Tidak ada berdesak-desaan. Fa'inista'tum, kalau kamu bisa, tughlabu ala solatin qablatul isyamsi. Kalau bisa, jangan sampai kamu lalai, terkalahkan, maksudnya jangan sampai kamu tidak melakukan solat sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, fa'alu. Maksudnya pertama dirindukan kerinduan untuk melihat Allah. Akidah kita ahli sunnati wal jama'ati bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di surga. Bagi ahli iman, orang kafir tidak bisa melihat. Ini adalah akidah yang diyakini oleh ulama-ulama kita ahli sunnati wal jama'ati. Wujuhi yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang beriman nanti di surga nadhirah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling agung adalah melihat Allah. Kaum Mu'tazilah mengingkari melihat Allah karena kaum Mu'tazilah tidak pakai undang-undang surga. Mereka berbicara dengan undang-undang dunia, sehingga kalau namanya melihat kan harus dengan mata begini. Sehingga kalau kita melihat Allah berarti Allah berposisi dong, di seberang sana dong. Berarti Allah bertempat. Maka kaum Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat biarpun di surga. Pendapat Mu'tazilah dipinggirkan. Karena kita ahli sunnati wal jamaati hak. Bahwasanya Allah dilihat. Cuman cara melihat jangan Anda tanya. Pokoknya melihat nanti. Adapun perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah itu bukan berarti kita melihat Allah itu seperti kita melihat rembulan di dalam di dalam cara, di dalam tempatnya Allah bertempat. Tidak. Artinya apa? Allah bisa dilihat. Dan cara melihat Allah nanti tidak perlu kita berdesak-desakan. Bukan berarti Allah bertempat di sana. Gitu. Itu adalah termasuk syirik, keluar dari iman. Mengatakan Allah bertempat keluar dari iman. Jadi Allah bertempat, maksudnya seperti melihat rembulan itu dari keadaannya tidak perlu berdesak-desakan melihat Allah. Bukan cara melihatnya seperti Allah ada di sana, oh itu Tuhan Allah, oh, bukan begitu. Ini jadi kita bisa melihat Allah, ini akidah kita ahli sunnati wal jamaati, Allah bisa dilihat. Dan ingat, Allah tidak bertempat. Adapun cara melihatnya nanti, kalau Anda masuk surga baru tahu gimana cara melihatnya nanti. Apakah perlu dengan mata kepala kita ini atau Allah buatkan cara lihat? Ini kan hanya alat melihat. Kalau kita panjangkan, panjang lebarkan tentang masalah melihat, di dunia saja ada hukum melihat, enggak usah pakai mata kok. Mimpi itu adalah mimpi, tapi mimpi itu nyata adanya, ya atau tidak? Pernah mimpi atau tidak? Anda sakit kalau enggak pernah mimpi. Baik. Mimpi itu adalah mimpi, tapi mimpi itu kenyataan adanya. Coba di dalam mimpi orang bisa saja. Aku mimpi suatu ketika pergi ke pondok. Alhamdulillah ditanami pohon-pohon. Oh, ada bunga-bunganya warna merah, putih, kuning, hijau. Kemudian dia terbangun, lalu cerita kepada Anda, aku semalam mimpi di pondok ada bunga merah, putih, kuning, hijau. Kemudian orang yang Anda ceritai lalu berkata, kamu bohong. Loh, kenapa bohong? Matamu pejam kok kamu melihat merah, putih, kuning, hijau? Oh, kamu itu tidur, ngapain melihat? Nah, kan? Anda didustakan enak enggak? Oh, padahal Anda betul-betul melihat warna merah, putih, kuning, hijau. Terus kamu melihat dengan apa? Anda tidak bisa jawab. Ini baru di dunia, rumusnya saja Anda bingung, rumus mimpi. Nyata melihat baju kuning, baju hijau. Padahal mata Anda terpejam. Oh, benar lihat. Dan Anda melihat benar dalam mimpi itu, wah, indahnya warna kuning. Atau Anda yang mau nikah istikharah, kelihatan dia datang. Wah, dibatalin, bohong, enggak jadi nikah. Wah, nyesel, kan gitu. Ya, ini adalah rumus di dunia saja, ada hal yang Anda tidak paham, tapi ada. Dan ternyata waktu Anda dalam mimpi melihat Anda tidak dengan mata. Enggak tahu dengan apa itu. Ya, pokoknya Allah kasih tahu warna merah, putih, kuning, hijau. Ini di dunia saja ada rumus kita yang tidak sambung, tidak bisa memahaminya. Bagaimana nanti di akhirat? Yang di akhirat, oh luar biasa. Bayangkan. Enggak kebayang kalau Anda punya 16 pembantu, kopi langsung datang, es datang, nasi uduk datang. Nah, itu kan pembantu 16. Bisa. Tapi kalau di surga itu Anda baru angan-angan berkeinginan sudah didatangkan. Masya Allah. Makanya ada seorang yang mencoba mengiaskan keenaan di surga dengan di dunia, maka jadi murtad dia. Karena rumus di dunia itu kalau enak terus enggak pernah merasakan enggak enak, gimana tahu enak? Bukankah kita tahu rasa manis karena ada pahit? Nah, ini kan inti kan di dunia. Kapan kita tahu manis? Karena kita pernah merasakan, Pak. Bagaimana di surga enggak ada siksa kok merasakan nikmat? Terus gimana nikmat ukurannya kayak apa? Lah inilah orang. Inti ini ngukur dengan dunia, ukuran dunia. Baik, dunia saja tidak semuanya rumus dunia, enggak kita bisa paham rumus mimpi tadi. Makan sate enak, waktu bangun nyesel. Ya Allah, puasa-puasa kenapa kamu bangunin? Kan saya lagi mimpi makan sate. Tiba-tiba bangun ngos-ngosan. Kenapa? Dikejar harimau. Lah. Padahal dalam mimpi kenapa ketakutan? Memang harimau ada di mana? Wong dalam mimpi kenyataannya takut kok dia. Mau kita dustakan, marah dia. Oh, bom. Enggak enak benar itu. Wong lihat harimau mau diterkam, bangun. Alhamdulillah. Memang sebaik-baik dalam mimpi adalah paling jelek saat bangun, dan sejelek-jelek dalam mimpi adalah enak kalau bangun. Mimpi ya mimpi. Makanya hidupmu jangan urusan dengan mimpi. Selesai. Baik, kaum Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat nanti di surga. Karena beliau mengiaskan hidup di surga dengan kehidupan di dunia. Akidah kita Allah bisa dilihat. Nah, kemudian nikmat yang paling agung adalah melihat Allah. Kemudian urutan selanjutnya kita melihat wajah baginda Nabi SAW. Kemudian melihat orang-orang yang telah berjasa dan punya kasih sayang dengan kita waktu di dunia. Melihat guru-guru kita, melihat ibunda kita, Allah indah. Kemudian setelah itu, nah, gimana agar engkau mendapatkan itu? Gimana agar kamu semua mendapatkan ini? Lanjutannya, lakukan sholat subuh dan sholat asar, biar masuk surga nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau melihat Allah enggak pakai berdesak-desakan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi fanadha ilal qamari, melihat rembulan lailata arba'at asyara, di hari yang ke-14 terang-terangnya rembulan. Bulan purnama. Wa an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man tarakal asra, barang siapa meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar, habislah pahalanya. Ulama memahamkan makna ini adalah tidak hanya dengan satu hadis. Jadi kalau membaca hadis itu enggak cukup satu hadis, harus hadis-hadis yang lainnya. Bagaimana amal bisa terhapus gara-gara salat asar? Ini. Ulama menjelaskan yang pertama adalah jika orang tersebut meninggalkan sholat asar karena meyakini sholat asar itu adalah tidak wajib, maka dia murtad masuk. Dan orang murtad pahalanya habis semuanya. Jadi ini yang meninggalkan sholat asar juhudan karena menentang kewajiban asar, murtad dia. Habitu amaluhu, benar. Habitu amaluhu. Yang kedua adalah meninggalkan sholat asar malas-malasan. Meninggalkan sholat asar dengan malas-malasan. Malas. Kenapa tidak sholat? Malas saja. Wajib atau sholat? Wajib. Terus malas. Menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, habitu amaluhu. Sama, orang ini juga terhapus amalnya. Karena yang meninggalkan sholat asar, meninggalkan sholat fardu dengan malas-malasan, maka dianggap seperti orang kafir juga. Tapi menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, yang meninggalkan sholat fardu dengan malas-malasan akan tetapi masih meyakini kewajiban sholat tersebut, maka dia melakukan dosa yang sangat besar, dan dosa itu bisa saja menghapus pahala-pahala yang pernah dilakukan. Tapi dia masih disebut sebagai orang yang beriman, meninggalkan sholat tapi masih meyakininya. Yang keempat adalah habitu amaluhu, akan terkurangi amalnya gara-gara meninggalkan sholat asar. Terkurangi bahkan bisa sampai mendekati habis, merugi-rugi kalau kita meninggalkan sholat asar. Baik, intinya ini adalah himbauan bahwasanya jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat asar secara khusus. Dan bukan berarti ini sholat yang lainnya boleh ditinggalkan kalau begini. Sholat yang lainnya wajib harus kita lakukan, akan tetapi ketahuilah bahwa khusus sholat asar adalah lebih diperhatikan, dan juga sholat subuh. Baik, ini adalah tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kami akan hadirkan sedikit, kebetulan kita ada di bulan Dzulhijjah, akan masuki bulan Muharram, faedah Muharram ya, sedikit saja. Bulan Muharram adalah bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah di antara bulan haram yang empat. Inna iddata syuhuri asyara syahra. Allah mempunyai 12 bulan. Di antara 14 bulan itu ada, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan, dan keharaman dilakukan di tempat itu akan lebih berat, dilipat gandakan. Haram itu bisa keterangan tentang zaman, bisa keterangan tentang tempat. Syahr haram, keterangan tentang zaman. Bulan haram, bulan mulia. Ada negeri haram, balad haram, negeri haram, Mekah dan Madinah, haram. Makanya masjidil haram, ke tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Karena tanah itu muliakan, dan keharaman di tempat itu berlipat-lipat dosanya. Begitu juga di bulan-bulan yang disebut bulan haram, di sini dilarang melakukan peperangan. Sudah masyhur di kalangan orang Arab pada zaman dahulu, kalau sudah masuk bulan haram, mereka menghentikan peperangan. Menghormati bulan tersebut, dan memang dihormati. Datang Islam mengukuhkan hari-hari itu. Arba'atun hurum, bahkan ada bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan apa saja suka-suka. Allah yang memiliki semuanya. Allah memuliakan Nabi melebihi Nabi yang lainnya, pilihan Allah. Allah memuliakan bulan haram di antara bulan yang lainnya, urusan Allah. Dan bulan haram itu adalah tiga berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu tiga bulan haram, satu Rajab. Tiga syarat yang satu farad. Yang tiga beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu adalah Rajab, bulan Rajab. Ini bulan haram. Kemudian di antara empat bulan haram ini ada bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram sangat istimewa. Disabdakan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dan yang lainnya. Afdhalus siyami ba'da Ramadhana siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, kalau ingin berpuasa, pilih waktu-waktu yang disanjung oleh Allah. Kalaupun Anda berpuasa setiap hari juga boleh, akan tapi kalau ada orang yang ingin berpuasa, sementara waktunya juga terbatas, dia tidak bisa puasa sepanjang waktu, akan tapi ingin memilih-milih waktu, pilih di antaranya adalah bulan Muharram. Afdhalus siyami ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ranking 1. Nomor 1 keutamaan bulan Ramadan. Baru setelah itu menyusul bulan Muharram. Maka para ulama mengatakan disunnahkan kita untuk puasa di bulan Muharram seutuhnya sekalipun. Dimulai dari tanggal 1 hingga akhir bulan Muharram. Kadang 2 bulan. Tanggal 1 ini sunnah puasa Muharram. Nah ini. Dan keutamaannya sudah sangat cukup Allah sebutkan, lebih sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Selesai sampai di sini. Dan kami ingatkan juga, adapun adanya hadis-hadis tentang keutamaannya tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, tanggal 3 begini, itu semua banyak riwayat-riwayat yang palsu, maka enggak perlu dihadirkan di sini. Apakah belum cukup kalau sudah Nabi bersabda paling bagusnya puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram? Apa belum cukup? Kurang percaya sama Nabi atau bagaimana? Kita enggak perlu dengan riwayat-riwayat palsu. Ada riwayat-riwayat palsu yang menjelentrehkan tentang tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, tanggal 3 begini. Itu banyak di antara riwayat tersebut. Ingat kalimat banyak. Ada beberapa riwayat yang benar, akan tapi memilahnya susah. Daripada kita masuk wilayah yang membahayakan, cukuplah kita dengan riwayat tersebut. Puasa di bulan Muharram tanggal 1 sampai akhir. Jadi berita-berita tentang keutamaan tanggal 1, 2, 3, banyak itu riwayat-riwayat yang tidak dibenarkan. Gak usah ikut-ikutan. Kalau ada orang menyebutkan, ya sudahlah. Pokoknya Anda sudah punya ilmunya saat ini. Kemudian di antara bulan Muharram itu ada hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram. Ini keutamaannya tidak bisa dibanding dengan hari sebelum dan setelahnya. Muharram secara utuh adalah istimewa, tapi di antara hari-hari istimewa ada hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram atau yang sering disebut dengan Asyura, hari yang ke-10 Asyura. Hari Asyura ini adalah hari yang Nabi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi sudah puasa Asyura. Bahkan sebelum Nabi pun orang pada berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram. Seperti kaum Bani Israel. Mereka berpuasa bahkan waktu Nabi ke kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10. Kemudian Nabi bertanya, kalian pada berpuasa di tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, hadza yaumun najahallahu nabiyana Musa wa qaumahu. Hari ini adalah hari, tanggal 10 itu adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah waktu itu, tanggal 10 Muharram. Dan orang Yahudi berkata, kami mensyukuri nikmat tersebut, maka kami berpuasa. Spontan baginda Nabi Muhammad, nahnu ahakku bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mensyukuri keadaan Musa daripada kalian semuanya. Kalian umatnya, saya Nabi seperti Musa. Fasoman Nabi SAW. Kemudian Nabi melakukan puasa di 10 Muharram. Wa amara an-nasa bis-siyami, kemudian Nabi memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Menjadi dikukuhkan setelah itu karena perintah Nabi dan juga Nabi mencontohkannya. Memberi contoh saja sudah cukup untuk menjadi sunnah yang dikukuhkan, apalagi double. Nabi mencontohkan dan Nabi memerintahkannya. Puasalah di 10, tanggal 10, yaitu tanggal 10 Asyura, hari Asyura 10 Muharram. Kemudian di situ ada satu yang perlu dicermati lagi dalam kisah tersebut. Waktu para sahabat Nabi disuruh oleh Nabi Muhammad berpuasa tanggal 10 Muharram, ada kegelisahan, tanda tanya di hati mereka. Karena orang-orang Islam pada zaman dahulu kalau berpegang dengan Islam itu kuat benar. Fanatik. Berpegang, yakin bahasanya Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang terbaik. Sehingga tidak perlu meniru-niru. Bahkan dicontohkan Nabi itu waktu dulu tuh kiblatnya Nabi itu adalah sama dengan kiblatnya orang yang lain. Ngadep ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi gelisah, bagaimana aku beribadah seperti orang-orang yang berbeda akidah denganku. Nabi melihat langit min qad narataqalluba wajhika fis sama'i balan waliyanaka qiblatan tardaha. Dulu tuh kiblatnya itu adalah ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu apa? Nabi merasa tidak nyaman. Kalau kiblatnya sama-sama. Allah yang Maha Kasih. Wala safa yu'tika fatardha, tidak ada nabi punya keinginan kecuali dipenuhi oleh Allah. Sampai Nabi ridha. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, menghadaplah ke Masjidil Haram. Sehingga ada kalau semoga bisa melakukan umroh dan haji. Amin. Nanti di Madinah sana ada namanya Masjid Qiblataini. Masjid dengan dua kiblat. Kiblat dua. Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Unik perintahnya waktu sholat, muternya gimana? Ya kan? Itu Masjid Qiblataini, masjid dengan dua kiblat. Ya. Supaya tidak dengar tak, insya Allah umroh semuanya nanti. Haji, haji juga. Baik, nah banyak Nabi tidak merasa nyaman jika harus melakukan sesuatu yang serupa dengan mereka, orang di luar Islam. Bahkan Nabi pernah mengancam, la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu fi hujri dhabbin la takhaltumuhu. Nabi juga pernah mengancam, awas ya kamu itu jangan ikut-ikutan orang di luar Islam. Akan tapi ada di antara kalian yang lemah iman itu, ada yang mengikuti cara hidup, gaya hidup, semuanya niru-niru orang di luar Islam. Dan cara nirunya enggak spontan, sedikit demi sedikit. Itu anaknya Pak Haji yang pakai katok pendek itu tidak langsung. Pertama dipotong dulu sampai betis, naik diri ke tengah lutut. Pelan-pelan tuh, 5 tahun baru naik ke atas itu. Semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran. Nah ini enggak spontan. Baju yang aneh-aneh pun juga buka aurat pun enggak spontan. Mulanya masih malu-malu, enggak enak. Keluarnya masih agak ditutup-tutup begini. Besok sudah begini itu. Tahun depan. Shibran bi shibrin. Mengikuti gaya hidupnya orang di luar Islam itu sejengkal demi sejengkal. Dhira'an. Dhira' itu bukan sedepan dhira' itu. Ya kurang lebihnya dikatakan sedepan. Kalau dhira' itu begini. Ujung jemari, ujung siku dhira'. Dhira'an maksudnya ada. Ada di antara kalian yang lemah pendirian, itu gampang ikut-ikutan. Kayak bunglon. Ya ada kepentingan, merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning, begitu bunglon kan begitu maksudnya. Ikut sana kalau ada enak, ikut situ kalau enak. Hawa nafsu yang dituruti. Dan ini ciri-ciri orang yang lemah imannya, mudah ikut-ikutan, enggak punya pendirian. Dan begitu lemahnya orang itu, enggak punya pikiran, otaknya enggak digunakan. Hatta la takhalu fi hujri dhabbin la takhaltumuh. Kalau seandainya orang di luar Islam itu memasuki lubang biawak. Biawak itu adalah satu binatang yang lubangnya itu pasti berkelok-kelok. Ada binatang kalau buat lubang itu lempeng. Tapi kalau biawak itu berkelok-kelok untuk menghilangkan, untuk menjebak lawan yang akan mengejarnya. Allah, berkelok-kelok. Begitu bodohnya ini orang yang lemah ide, lemah semangat, lemah pendirian itu ngikut-ngikuti sampai kayak lubang biawak. Ada suatu ketika ngikuti misalnya orang yang muka kita kan beda-beda ya. Afrika oleh Allah ciptakan begitu. Orang cantik Afrika ada modelnya bagi model sana sendiri. Orang di Amerika model begitu, orang Belanda model begitu. Kita juga begini. Bayangkan orang yang kulitnya putih kayak sawo. Sawo putih itu. Sawo ya misalnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita bikin kaget. Totonya duan dan dandannya mulai lipstiknya. Menor, niru gayanya orang yang kulit putih kayak di barat sana. Nah ini kan aneh, gak cocok dengan dia, tapi diikuti. Dandannya aneh, kalau Anda lihat di kamar mandi Anda jerit mungkin pisang. Pingsan. Ada anak-anak gadis seperti itu. Padahal dia umat Nabi Muhammad SAW. Yang lemah, ikuti semua kuayanya. Wah aneh-aneh. Dan semoga Allah memberikan petunjuk. Bahkan kalau Anda melihat di pinggir-pinggir jalan, ada orang dandanan, Anda sendiri bingung kan? Ada anak-anak muda, anak-anak ini dandannya macam-macam. Masya Allah. Bingung, ada yang disemprot pakai pilok. Ada ini ajib. Gantengnya di mana saya pikir. Tapi begitulah ngikut-ikutan. Enggak punya pendirian. Aneh dia. Rambutnya macam-macam tuh. Itu standar ganteng itu seperti apa sih? Saya juga bingung kadang-kadang. Setengah namanya. Ini perlu disayang orang-orang seperti itu, bukan untuk dicaci. Cuman saya hanya mengikuti standar kegantengan tuh jadi kayak apa sih? Yang ditiru tuh apa itu loh. Belas enggak cocok. Nah ini model-model orang seperti itu. Dan Nabi sudah mengancam, jangan kamu mudah ikut-ikutan. Apalagi kalau syiarnya orang fasik. Kebiasaan orang yang tidak beriman, awas jangan kau ikuti, berbahaya. Nah, sahabat Nabi itu sangat mengecamkan petuah-petuah Nabi seperti itu. Dicamkan betul, dirasakan di pikiran, di hati mereka. Jangan sampai kita ikut-ikutan, kan begitu. Sehingga betul-betul sahabat Nabi menjaga ciri khas sunnah Nabi itu akan ditampakkan pada mereka. Sehingga namanya sunnah Nabi syiar yang betul-betul menjadi syiar yang tren zaman itu, pada waktu itu. Sampai ada sahabat Nabi begitu ngidolakannya Nabi itu sampai suruh makan buah semangka itu gak bisa makan. Loh, bukankah Nabi makan semangka? Kenapa kamu tidak makan semangka? Iya, saya dengar Nabi makan semangka. Cuman saya tidak tahu gimana sih cara belahnya, dari mana makannya gimana. Karena saya tidak tahu Nabi cara belah dan makannya, saya enggak mau makan semangka. Kenapa? Semua langkahnya akan ngikuti Nabi. Idola. Itu idola yang benar. Idola-idola yang pakai baju aneh-aneh. Itu idola. Kadang-kadang kita bingung lihat. Kalau ada orang mencium tangannya orang soleh berebut karena harapan mendapatkan keberkahan. Sampai mohon maaf, suatu ketika ada konser di mana? Di ibu kota Indonesia Raya, suatu ketika, tidak tahu tahun berapa itu, saya masih ingat, saya masih hidup. Mohon maaf, ada seorang artis luar negeri melempar sesuatu yang menjijikkan kalau dilemparkan. Baju dalam bukan dalam, bagaimana bawah, dilempar, direbutkan oleh anak laki-laki Indonesia itu. Aneh, lempar begitu, ajib. Idolanya itu sudah kepakai. Baju dalam dilempar was itu. Wah berebut. Subhanallah. Saya ingat berita waktu itu. Ini sudah ukurannya itu sudah tidak jelas ini. Nah inilah kita mudah ikut-ikutan. Kalau rebut duit ya semuanya senang duit masuk akal bisa beli ya kan. Memang ada barokahnya itu tadi yang dilempar tadi itu. Masya Allah. Baik. Lah sahabat Nabi itu sudah tertanam di dalam diri mereka harus berbeda, enggak boleh ikut-ikutan. Ini bab sunnah Nabi, hari ini bab hadis, majelis hadis. Maka kita tanamkan bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi. Idola kita adalah cara Nabi. Lah sahabat Nabi kok suruh puasa tanggal 10 Muharram, ganjel di hati mereka, bukan ingkar. Lalu mereka bertanya, lah inilah sahabat hebat. Ganjel di hatinya lalu bertanya, "Ya Rasulullah, pertanyaan ini ada mukaddimah keganjilan. Bukankah engkau melarang kami menyerupai mereka? Tapi sekarang engkau perintahkan kami untuk puasa. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud ya Rasulullah. Ini hari-hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Kok engkau perintahkan kami untuk puasa? Sama dong kami dengan mereka." Iman yang berkata. Padahal sudah perintah. Dari Nabi hanya bertanya. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu aw la in ishtu ila qabilin la asummanna tasi'a. Kalau seandainya aku masih punya umur sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya. Dan Nabi tidak sampai tahun depan. Lah ini dipahami oleh para ulama lah, ajaran dari Nabi kita harus berbeda. Puasa 10 tetap akan tapi akan mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, maka tambahlah tanggal 9 agar Yahudi. Kalau tanggal 9 tidak pernah sempat berpuasa, maka Anda boleh berpuasa tanggal 10 plus tanggal 11. Kalaupun sudah terlanjur puasa tanggal 10, tak tahunya 11 yang enggak bisa puasa, maka Anda ambil satu hari di sepanjang Muharram. Jadi cara berbeda dengan orang Yahudi, itu ada tiga caranya.

orang kepalanya dilempari batu karena dia sering meninggalkan sholat. Nabi melihat. Lah orangnya itu bisa saja belum lahir waktu itu. Bahkan tidak tahu di tahun berapa itu orang. Bahkan hidupnya di tahun ini ada itu. Yang dilempari batunya hidup di tahun ini juga ada itu. Padahal belum lahir orang yang Nabi melihat. Lah Nabi dimasukkan Allah ke hukum baru, undang-undang baru. Yaitu undang ghaib. Ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hal-hal yang diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam itu adalah Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka ulama kita ahli sunnati mengatakan Nabi pun waktu itu juga tidak melihat Allah. Cuman sebagian mengatakan Nabi melihat Allah. Caranya gimana? Undang-undang baru lagi. Anda jangan tanya. Jadi yang dilihat Nabi adalah betul neraka. Yang dilihat Nabi adalah surga yang sesungguhnya. Dan Nabi juga masukinya, melihatnya. Melihat ini ahli surga, fulan ahli neraka, Nabi melihat. Cuman bukan orangnya bisa saja belum lahir. Tapi begitulah Allah masukkan Nabi ke dalam undang-undang baru. Bukan undang-undang manusia normal saat ini. Tapi itu masalah wilayah, mujizat. Kuasa Allah subhanahu. Bukakan itu loh. Hei Muhammad, umatmu ini surga. Itu Bilal terompahnya kau dengar di surga. Ini Abu Bakar ini. Nabi melihat semuanya. Seperti itu. Ibaratnya begini saja. Walillahil matsal a'la. Membuat contoh itu enggak boleh. Untuk Allah itu sudah sangat paham. Membuat contoh dengan selain Allah itu aslinya enggak dibenarkan kecuali untuk memahamkan. Contoh begini. Ada sebuah film Islami tentang seorang pejuang yang hebat ya. Ya kan? Ya, ini sebenarnya dirahasiakan nih. Ceritanya biar menarik, heboh kan begitu ya. Cuman ada yang dapat bocoran nanti itu Islamnya. Bocoran itu loh. Ya, bocoran oleh sutradara. Darah ini. Kan bisa saja tahu. Lah kok kamu sudah tahu? Oh iya. Lah kok bisa? Wong filmnya belum diputar kok. Iya tahu. Maksudnya darahnya ngomong sama saya. Nah ini gini. Hei, bocoran begitu. Ini gambaran saja. Allah yang mengatur semuanya. Dan Allah yang punya undang-undang. Ingat. Allah yang punya aturan. Baik, itu saja. Semoga tambah iman kita. Memang kalau bicara Isra Mi'raj, bukan bagian akal, tapi bagian hati. Dari awal akhir, hati, urusan hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam rahmat Allah dan hidup Buya diberkahi Allah dan mendapatkan ridha Allah dan segala urusan dakwah Buya Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Maaf Buya, mau bertanya. Suami saya seorang yang baru hijrah dan dia sangat-sangat semangat mengamalkan agama. Dan pemikiran saya dan suami saya bertentangan. Saya maunya KB, keluarga berencana, tapi dia gak mau. Karena dia katakan KB itu tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan juga orang-orang soleh. Dari itu dia berdalil bahwasanya banyak anak itu rezeki sebagaimana ada di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi serta orang-orang soleh juga banyak anak-anaknya. Dan apakah betul Buya, KB itu program orang kafir dan apakah KB ini ada disyariatkan agama dan KB itu pandangan agama kita? KB itu pandangan agama kita bagaimana? Tolong penjelasannya biar pembicaraan Buya saya rekam dan saya kasih dengar suami saya. Syukran atas jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus kita jelaskan definisi daripada KB itu sendiri. KB itu keluarga berencana. Kalimatnya indah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua lafaz yang dipakai. Yang satu namanya tahdidun nasli, yang kedua adalah tanzimun nasli. Kalau tahdidun nasli membatasi anak itu enggak boleh, haram mutlak. Tapi kalau tanzimun nasli ngatur kelahiran, biar enggak sundul-sundulan, baru 6 bulan hamil lagi. Nah, biar aturnya tanzimun nasli mengatur kelahiran. Agar sempurna di dalam menyusui anak yang pertama dan kedua. Tanzimun nasli. Nah ini perlu dijelaskan. Kalau tahdidun nasli membatasi anak, itu ngatur Allah, kurang ajar ini. Makanya nanti masuk wilayah cara ber-KB. Yang pertama selain definisi itu. Jadi kalau tanzimun nasli bukan tahdid. Tanzim mengatur. Mengatur sah-sah saja. Mengatur sah-sah saja. Cuma nanti caranya, kalau tahdid enggak ada. Kita enggak ngomong masalah tahdid membatasi enggak ada. Sekarang bicara tanzim mengatur. Baik. Yang kedua adalah, apakah pernah diperkenankan orang menghindari kehamilan? Kalau masalah tujuan jelas, kalau tujuannya membatasi, nggak boleh. Hanya satu poin yang harus dipahami. Yang takut melahirkan karena takut nggak bisa haram mutlak. Alhamdulillah kucing di belakang itu nggak pernah berpikir siapa yang ngasih makan anakku. Masa Anda kalah dengan kucing? Banyak tuh. Saya bayangin kalau kambing kan bisa korban banyak-banyak di sini. Cuman kucing sayangnya. Sama wirok. Mohon maaf. Jadi yang nggak boleh adalah Anda menghindar dari kehamilan karena takut rezeki. Itu yang tidak boleh satu-satunya. Yang tidak boleh adalah Anda takut rezeki. Awas. Kenyataannya yang banyak karena itu. Kalau Anda ingin mengatur biar rapi kelahirannya, biar agak gede sedikit anak saya dan sebagainya, atau Anda masih punya kesibukan sesuatu tugas besar, atau kesiapan mental seorang ibu dan sebagainya. Nah, ini adalah babnya beda. Tapi yang satu tadi apa? Karena takut nggak bisa ngasih makan. Wah, ini kurang ajar. Emang yang ngasih makan siapa selama ini? Ada orang fakir anaknya 12 tuh makan semuanya. Seger-seger lagi. Sebelahnya kaya raya, kurus. Nggak ada urusannya itu. Makan susah kadang-kadang. Bukan karena makanan tidak ada. Allah bikin susah makan. Ya kan begitu? Tak taunya yang sebelahnya fakir, Masya Allah. Yang bikin enak itu akan... Lauk yang paling enak kan di dalam perut sendiri. Namanya apa? Nafsu makan, lapar sudah. Ada anak susah makan. Disuapi susah, dimut, lama. Ada sebelahnya, Masya Allah. Ibunya ke dapur, balik lagi sudah habis nasinya. Alhamdulillah, enak makan dia. Baik. Kalau masalah... apa ini? Tandimnya. Caranya. Caranya itu bagaimana? Apakah ada contoh dari sahabat Nabi? Ada. Contoh menghindari kehamilan ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan tidak ada. Sampai dari Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kunna na'zil wal wahyu yanzil." Sahabat Nabi dulu kalau menghindari dari kehamilan itu adalah, mohon maaf, ini majelis mulia. Namanya azl. Azl itu adalah mengeluarkan mani di luar rahim. Jadi seorang laki-laki tidak mengeluarkan mani di dalam rahim. Kalau dalam rahim kan terjadi pembuahan. Jadi mengeluarkan mani di luar rahim. Karena ingin mengatur kehamilan tersebut. Nah, ini adalah sebuah contoh dari sahabat Nabi. Wal wahyu yanzil itu, dan masih ada wahyu turun. Ini maksudnya apa? Sahabat Nabi melakukan yang demikian, biarpun tersembunyi, ketahuilah, diketahui oleh Allah. Kalau memang itu dilarang, tentu akan ada larangan dari Allah. Jangan kau lakukan azl. Ini adalah riwayat semacam ini adalah dasar para ulama yang ingin menjelaskan tentang hukum bagaimana mengatur kelahiran. Baik, artinya kalau Anda ingin mengatur kelahiran, boleh-boleh saja. Apalagi di zaman sekarang ini, misalnya ada seorang yang ingin nikah di usia muda karena mungkin masalah sekolah, takut masuk wilayah haram dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka, ya yang pentinglah pacaran halal deh, daripada masuk pacaran yang haram. Orang-orang zaman sekarang, na'udzubillah, dinikahkan. Tapi mereka saling menjaga. Mereka cari kepuasan akan tapi agar terhindar dari kehamilan. Nah, sah-sah saja yang demikian itu. Nah. Ada lagi, mohon maaf, bahkan menghindar dari kehamilan itu sesuatu yang harus kadang. Contohnya ada seorang ibu yang ternyata sudah divonis sama dokter berbahaya tentang kandungannya. Kalau melahirkan bisa mengarah kepada kematian. Ayo, mau apa? Pakai sok Quran hadis Nabi, enggak ada larangan. Hamil kau, matilah kau. Kan gitu. Enggak ada, ada aturan yang indah. Sehingga yang namanya mengatur kandungan itu kadang-kadang menjadi wajib hukumnya. Bukan saja segera boleh atau tidak boleh. Menjadi wajib. Kapan? Di saat seorang ibu mungkin sudah divonis sama dokter tidak bisa melahirkan karena masalah punya periwayat jantung yang membahayakannya atau apa. Atau ada virus yang saat ini diketahui bahasanya kalau ibu ini melahirkan pasti sang anak punya penyakit sama dengan ibunya. Seperti virus-virus HIV atau apa dan sebagainya. Nah, ini kan kasihan anaknya akan hidup dengan seperti itu. Maka di situ ternyata ini hanya sekadar memberikan gambaran bahasanya mengatur kandungan kehamilan, menghindar dari kehamilan itu tidak mutlak halal, juga tidak mutlak haram, dilihat keadaannya dulu. Tujuannya seperti apa sih? Tujuannya untuk mengatur, okelah untuk mengatur. Untuk mengatur kehamilan. Baik, tadi yang mutlak haram yang pertama adalah kalau Anda takut melahirkan karena takut tidak bisa ngasih makan anak adalah haram. Haram. Di sisi lain ada yang mengatur kandungan, menghindar dari kehamilan, hukumnya wajib. Lulu, kok jadi wajib? Haram ke wajib? Jauh banget ini. Wajib adalah kalau memang kelahiran menurut dokter ahlinya, ustadz enggak berlaku di sini. Mohon maaf, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sok ustaz tawakal, bunuh diri itu namanya. Kata dokter memang sudah punya penyakit macam-macam, di antaranya apa? Takut kehamil kelahirannya menjadikan sebab matinya seorang ibu, atau sakit yang membahayakannya, atau akan menjadi sebab cacatnya sang bayi atau sakitnya sang bayi. Maka saat itu wajib menghindar dari kehamilan. Nah, ada bersetelahnya dari yang haram yang wajib adalah boleh-boleh saja. Ya ingin ngatur ya, ntar dulu deh hamilnya, jangan bulan depan deh, tahun depan deh, biar anak kita umur 2 tahun cukup nyusui. Masa 2 tahun langsung 3? Nah ini ya, kurang bang, ya deh, kesepakatan. Nah, selain daripada yang haram dan selain daripada yang wajib tadi, Anda suka-suka boleh pilih. Baru sekarang kita melangkah, caranya itu kayak apa? Cara yang jelas sah adalah dengan azl tadi. Karena apa? Anda enggak membawa orang lain. Azl adalah mengeluarkan sperma di luar rahim. Tentunya ini ada kesepakatan juga dong. Mungkin seorang istri tidak mau dengan itu semuanya. Kesepakatan yang baik. Karena menghindar. Karena keindahan itu juga seorang pasangan gitu. Jadi kesepakatan. Jadi mengeluar. Ini diantaranya. Atau mohon maaf. Menghindari dari kehamilan. Niat-niatnya jelas. Saya enggak bahas niat. Ini bagi yang boleh-boleh. Ini tengah-tengah tadi. Tidak haram, tidak wajib. Caranya sekarang bicara. Di antara yang diperkenankan adalah mohon maaf. Adalah dengan tidak melibatkan orang lain pokoknya. Kondom. Nah. Kemudian, kalau sudah masuk melibatkan orang lain, dilihat tingkat daruratnya. Misalnya apa? Mohon maaf, pasang spiral. Ya, spiral. Itu melibatkan orang lain. Jangan dianggap sepele nanti. Kecuali suaminya dokter, pasang-pasang sendiri, okelah, pasanglah dia. Tapi yang masang biasanya orang lah. Nah, biasanya kalau lah yang kedua ini harus melalui petunjuk dokter. Artinya kalau seandainya wanita ini hamil akan membahayakan tentang kelahirannya. Ada tanda-tanda waktu melahirkan dulu misalnya Masya Allah jantung ini semuanya. Atau lah ini baru dia boleh mengambil ini ya karena sudah masuk wilayah darurat. Hajat yang mendesak, maka itu pun dipilih nanti, dipilih dok apa bidan yang solehah. Bidan yang solehah itu hanya sekedar memasang spiral selesai, tidak usil, tidak ingin tahu. Kalau laki-laki, wah ya haram, mentang-mentang, wah diizinkan ya masang spiral. Wah saya pikir asal dokter laki-laki, yang bodoh suaminya, istrinya diobok-obok sama orang tahu, mau. Ini kan kebodohan seorang suami. Nganterin istrinya ke dokter laki-laki mau saja asal khusus hal-hal yang sangat pribadi. Ini. Ini beda. Siapa yang masang dulu? Jelas. Kemudian ada lagi selesai yang masang ya. Obat. Bagaimana dengan obat? Memang obat itu tidak melibatkan orang lah. Lain. Kalau obat itu harus melibatkan dokter yang lain lagi. Bagaimana dengan obat? Kadang-kadang obat juga merusak hormon. Apa enggak fahamlah ada. Kalau merusak ya jangan. Kalau obat. Nah ini. Dengan obat. Kemudian ada satu lagi. Cara yang sangat tidak diperkenankan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang dalam keadaan orang itu normal. Orang sehat. Kemudian melakukan satu kontrasepsi yang menjadikan orang tersebut tidak akan bisa membuahi kalau laki-laki atau wanita tidak dibuahi. Dipotong pokoknya habis, tidak bakal punya kelahiran. Ini yang haram. Kecuali karena waktu faktor sakit tadi, seorang wanita sudah divonis, dia membahayakan, ya harus dipotong membahayakan. Itu. Tapi kalau orang normal melakukan itu semuanya, mendahului Allah, kurang ajar pada Allah. Katanya apa? Kan si kita sudah punya anak 3 bang, terus yuk kita hentikan saja biar tidak hamil. Siapa tahu kalau ternyata anaknya tidak panjang umur, tidak punya anak. Ayo, mendahului Allah. Pengen melahirkan lagi, bingung. Sudah terlanggur begini, jangan mungkin ulah. Jadi ini adalah masalah cara. seperti itu. Kemudian suami yang bertanya tadi, kalau anda suami anda mendengar, ya diskusi dong, jangan keras kepala. Pakai Quran, hadis Nabi, seolah tidak boleh dan sebagainya. Nah, ini cara pemahaman ulama dong. Baik. Jadi ingat, ada yang wajib, ada yang haram. Di tengah-tengahnya, tinggal kita lihat prosesnya di dalam mengambil satu langkah untuk mengatur kelahiran tersebut. Seperti itu hukumnya. Semoga Allah berikan pemahaman. Jangan takut punya anak banyak. Ini ibu-ibu pada pengen punya anak banyak kan? Kalau bapak-bapak sih tenang aja, nggak pernah melahirkan. Ibu-ibu bertanya, ibu punya anak banyak, jangan khawatir. Tak suruh milih. Ibu punya anak 16. Hebat semua, alim-alim semuanya. Sama punya anak satu kayak setan, pilih mana? 16 cuy. Jangan khawatir pak, 16. Wah, jangan khawatir makanya. Alhamdulillah. Wah ini cukup, nanti nggak usah pakai promo. Ini anaknya 16 aja, kali ini berapa full sana majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, izin mau bertanya. Kalau kita adopsi anak laki-laki dari keturunan suami dan anak ini sudah balig, gimana kedudukan mahramnya? Dari mohon keturunan atau saudara? Adopsi anak laki-laki dari keturunan suami dan anak ini sudah balig. Maksudnya, baik-baik paham. Mungkin maksudnya saudara. Kalau keturunan suami ya anak tiri, gak ada masalah lah. Makanya kayaknya salah tulis sajalah. Mungkin saudara suami misalnya anak laki-laki diadopsi. Kita bicara adopsi enggak ada. Jangan ngomong adopsi lagi. Adopsi haram, merubah nasab haram. Kalau Anda merawat anaknya orang boleh. Maksudnya mungkin jangan adopsi deh. Saya merawat anaknya orang dan orang itu kerabatnya suami misalnya ponakan suami. Kalau ponakan suami itu sebetulnya kalau Anda ingin mengambil perempuan saja. Sebab perempuan tersebut dengan suami Anda adalah pamannya. Dan perempuan dengan Anda sebagai seorang istri enggak ada masalah, enggak usah mikir kemahraman, ya enggak? Tapi kalau yang Anda ambil anak laki-laki kayak tadi. Suami saya mengut anak dari ponakannya laki-laki. Berarti oranglah lain daripada sang istri. Bagaimana kalau gede? Kalau gede sama dia orang lain. Membuka aurat haram, bersentuhan juga haram, masya Allah. Orang lain, itu anaknya, itu ponakannya suami. Kalau orang lain, lebih lagi dong. Makanya Anda harus waspada urusan ngerawat anaknya orang. Di situ ada batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi. Kalau tidak, kita masuk wilayah haram, pengennya kita menolong orang, ternyata membuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah yang harus saya perbuat, Buya? Saya punya anak perempuan sudah kelas 1 SMK. Semenjak SMP, sikapnya agak susah diatur, tapi masih mending, masih suka ngaji. Tapi semenjak SMK, ngaji sudah enggak. Malah pergaulannya tambah meningkat dengan ketidakbaikannya. Saya sudah sering menasehatinya. Waktu dinasehati, katanya ia gak akan begitu lagi. Tapi kejadian itu terus berulang. Bahkan sekarang jadi berani nginep di luar rumah tanpa orang tua. Tahu di mana dan sama siapa. Apakah yang harus saya lakukan, Buya? Seorang ibu mengeluh tentang anaknya yang sekolah SMK atau SMA deh. Gara-gara sekolah itu, singkatnya begitu, gara-gara sekolah itu ngaji susah, sholat susah. Baik. Dulu sebelum dia sekolah di situ enak. Mau sholat. Masuk SMP sudah mulai berkurang. Masuk SMA tambah tidak karu-karuan. Baik. Jawabannya adalah yang salah siapa ini? Yang salah ya bapak ibunya, sudah ada tanda-tanda enggak sholat kok malah dilanjutkan mengambil pendidikan di tempat seperti itu. Nah, ini kadang orang tua tuh enggak cermat. Yang penting urusan sukses dunia, masalah sholat enggak penting. Giliran enggak sholat beneran pusing itu. Kita harus cerdas dari dibalik dong. Kalau kamu masuk SMK, catatannya satu. Abah bisa cabut sewaktu-waktu kau keluar dari SMK kalau kau tidak patuh. Ngaji. Sebelum berangkat dong. Jadi anggap saja sekolah umum itu bonus. Setelah dia patuh, kalau kau ngaji, hafal juz amma, hafal ini, ya, baru kau boleh kuliah nak ya. Sekarang yang sadar agama pun kebalikannya, kuliah nak sambil ngaji. Ya Allah, ngaji sambilan, enak banget, enggak enak banget. Sambil ngaji. Ngaji nomor satu. Baru nanti bonusnya, okelah nak kuliah. Fakultas apa saja kau mau. Kenapa? Kau sudah hafal juz amma. Fikih praktis sudah ngerti. Halal haram. Ah, anak umi begitu. Nah. Kalau ternyata di sekolahnya kok tiba-tiba enggak benar. Orang tua berhak untuk menghentikannya. Kenapa? Ini bonus nak. Akhiratmu lebih penting. Harus tegas. Aku izinkan kau tetap sekolah di SMK atau SMA. Akan tapi ingat, kau harus ngaji gini. Kenapa? Ini keselamatanmu nak. Nanti sa ibunya takut gak lulus nanti. Wah, ini repot ini. Anda harus tegas urusan anak. Nomor satu urusan agama. Kita masuk SMA. Tidak. Tapi yang dilarang adalah jangan sampai tidak sholat. Jangan tidak ngaji. Jangan tidak dekat dengan ulama. Tapi harus waspada. Sekarang hampir sekolah itu adalah menghabiskan waktu anak-anak Anda. Baru selesai kuliah sekolah, jam 4 sore pulang. Itu sudah panggil, ma, mau kursus. Sampai jam 8 malam saya ngelihat anak-anak selesai kursus. Innalillah. Ibunya kapan dikasih? Kapan ngajinya? Lah kalau sudah tahu sekolahnya seperti itu, yang salah jangan orang lain. Anda ngapain kau sekolahkan di tempat seperti itu? Agama itu penting. Anda boleh jadi dokter yang hebat, tapi yang khusyuk hatinya kepada Allah, ahli sujud. Bukan asal sekolah. Ibunya dulu yang dimarahi tadi itu. Yang nyekolahkan kan ibunya yang biayai ibunya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kurang punya ketegasan. Kalah sama anak. Al-ahilla yawma'idhim ba'duhumun li'ba'duhum li'ba'udin aduhu. Bapak anak menjadi permusuhan nanti di akhirat kalau Anda tidak tegas. Tegas dengan kasih. Oke nak, kau sekolah SMA. Oke. Kau ingin menuntut ilmu menjadi dokter. Abah senang untuk kebaikan. Tapi ingat. Ngaji nak. Biarpun nanti di situ akan disibukkan dengan waktu kursus segala macam, bimbingan belajar, habis. Enggak. Kalau sudah begitu saya enggak mau nak. Akhiratmu lebih penting daripada duniamu nak. Ah, begitu dong orang tua. Tapi alangkah banyaknya orang tua. Kelihatannya si keker, Masya Allah. Keker, gagah perkasa begini. Tapi ngomong sama anaknya sudah. Iya nak, enggak apa-apa. Yah, model apa itu? Enggak guna orang tua begitu. Oh, serem banget ini. Sayangilah anakmu, dahulukan urusan akhiratnya. Cuman kalau Anda barengkan istimewa, dia tidak bakal menolak. Kamu kuliah nak, ngambil apa kedokteran? Cocok, umi cocok. Tapi ngajimu harus istimewa. Sekarang kursus dulu, liburan harus gaji. Kalau tidak mau perjanjian ini enggak ada. Oh dia memaksa dengan keinginannya, kok Anda paksa dengan keinginan Anda? Bedanya keinginan dia dunia, Anda akhirat. Ujung-ujungnya Anda bakal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelemahan orang tua ini kadang-kadang menjadi sebab kehancuran anak-anak kita sendiri. Di mana anak-anakmu wahai hamba-hamba Allah, dekatkan kepada Allah. Tapi kami tetap menghimbau bahwasanya itu kalau memang anaknya sudah masuk kelas pelanggaran tadi, kita harus sedikit tegas bicaranya. Cuman kalau masih dari pemula dan awal himbau. Jadi kalau kakak mau kemana sayang? Mau SMP. SMP. Pergaulannya gimana nak? Tapi saya pengen ini mah. Oke. Tapi dengan catatan. Asalkan kamu bisa disiplin ngaji dan sebagainya. Kalau ngaji ini kamu absen sekali saja, saya akan pergi ke sekolah dan saya batalkan sekolah. Oke nak ya? Kenapa kok mama keras begitu? Karena mama sayang banget sama kamu. Mam, kamu harus masuk surga. Kamu harus selamat. Kamu. Kalau dia bahasanya indah begitu, iya ma. Dan tegas betul, melanggar, putus sekolah. Daripada putus surga, ayo. Tunda setahun biar belajar dia. Setahun SMP-mu berhenti untuk belajar kebaikan. Awas. Kenapa aku sayang kepadamu nak? Aku cinta kepadamu nak. Terus bahasa cinta hadirkan. Aku tidak mau kau masuk neraka. Lihat anak di luar pada enggak sholat. Lihat Jumatan pada warung-warung. Lihat. Belum lagi kehinaan ada zina ada ini loh. Kau mau apa nak? Kau harus istimewa. Berani dan orang tua seperti itu. Lihat. Bukan dilarang sekolah. Yang enggak benar kan. Jangan sekolah. Mondok langsung. Wah, ini kan berantem namanya. Bukan jaminan. Bisa di pondok bikin ontran-ontran, bikin gara-gara nanti. Tapi itulah ada. Tetap dipenuhi dia, tapi harus penuhi keinginanku. Gitu loh. Ayo nak tawar-menawar. Oke? Oke? Aku penuhi kau. Kuliah di mana? Oke. Kos-kosannya harus aku penuhi nak. Di mana tempatmu? Ngajimu dengan siapa? Kalau pulang ketemu kiai-kiai. Idolamu siapa? Dipantau. Itu ibu yang hebat. Nah, kalau sudah begini kasusnya, enggak ada bingung kayak tadi. Baru SMK saja sudah pada mbak sholat, SMA nggak sholat sudah bingung. Yang salah ibunya, bukan anaknya. Yang salah bagaimana kita mengizinkan tanpa ada aturan. Anak Anda itu adalah harus Anda muliakan, Anda harus Anda istimewakan, anak Anda harus Anda perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya, kalau orang kondangan itu termasuknya masuk ke bab hutang piutang bukan ya Buya? Apa itu? Kalau orang yang kondangan masuknya ke dalam bab hutang piutang bukan. Soalnya di desa saya itu banyak kalau kayak gitu tuh, soalnya saling menagih-menagih tuh kayak hutang piutang Buya. Ya. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik. Ada kotaknya gede di depan ya. Oh bukan. Bukan utang piutang. Itu adalah tolong menolong. Tolong menolong. Jadi kalau Anda pengen ditolong, tolonglah orang. Jadi kalau ada orang menikah, Anda ikut bantu berapa ribu dan sebagainya. Kalau mau dicatat, dicatat. Enggak dicatat, enggak apa-apa kok. Dan enggak usah pusing. Saya dulu 10 ribu, sekarang barusnya 5 ribu. Enggak usah pusing, mau Anda nolong. Hah? Itu adalah dalam irama tolong menolong, kebiasaan yang baik ya. Itu adalah bahasa lain kayak arisan tidak tertulis begitu dan tidak terdata. Itu ta'awun, tolong menolong yang bagus. Sehingga orang pada datang ngasih pembantuan, uang dan sebagainya, hal-hal yang baik. Supaya meriah, suasana pernikahannya adalah meriah, tapi meriahnya yang halal. Jangan nolong ya, Anda tidak usah bantu kalau cara pernikahannya enggak syar'i. Ada orang buka aurat batal, saya tidak bantu. Harus gitu dong, punya prinsip. Ini lagi-lagi, ada kuyang pinggul perutnya kelihatan, oh Anda datang, oh tambah dosa, sumbanganmu sumbangan dosa, hati-hati nanti. Makanya Buya pengen bahwasanya acara-acara pernikahan itu adalah sudah diarahkan kepada cara syar'i, dibilah laki perempuannya, tontonannya pun adalah yang terhormat, sehingga yang membantu juga lega, bantunya serba gak enak nanti. Hey, jawabannya adalah itu bukan utang piutang, akan tapi itu adalah sifatnya. Kecuali utang jelasan, aku bintang baru 100 ribu, nanti tak belikan. 100 ribu nanti kalau kamu nikahkan anakmu, itu janji. Kalau tidak ada perjanjian, namanya tabarru, bantu, membantu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dari jamaah ibu-ibu. Ibu, ya. Halas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Herudin dari Sumedang. Buya, saya pengen bertanya bab sholat. Saya seringkali sholat kram, Buya. Jadi sholat saya kram. Ya, lagi sholat itu kalau berdiri atau duduknya kram. Jadi sholatnya harus bagaimana? Jadi saya sering melakukan sholat selonjoran kayak gini, bagaimana hukumnya? Baik. Terima kasih Buya. Sama-sama. Bagi orang yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam penyakit, apakah dia asam urat atau macam-macam? Ya, asam urat kalau sudah duduk gak bisa berdiri, kalau berdiri susah duduk, ini repot. Ambil posisi yang paling aman. Anda boleh sholat dengan duduk suka-suka. Anda sholat dengan sepaling enak cara Anda yang Anda pilih. Duduk. Karena kalau berdiri enggak bisa. Enggak bisa berdiri, susah. Enggak usah. Duduk saja yang enak. Duduknya pun harus tidak harus begitu. Anda selonjoran, duduk sila boleh. Sila boleh. Duduk enggak ada bebas. Bebas duduk. Yang penting dada harus menghadap ke kiblat. Duduknya duduk selonjoran ya. Sama dipijiti suami juga sah, tapi harus pakai pembalut. Apa pembatasnya? Salat demi pijiti enak benar itu. Sayang benar suami itu. Ya. Nah, ini boleh sambil sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan disentuh, batal nanti wudunya ya. Senang pulang langsung. Suaminya di mana? Dengar. Wah, Buya ini pesannya enggak enak banget. Tapi gantian nanti micitin lagi ya. Allah, boleh ya. Salat apa saja, duduk boleh. Karena sakit, orang sakit bebas. Salat fardu pahalanya utuh, salat sunnah pun pahalanya utuh. Baik, Allahu a'lam bishawab. Baik, afwan widi, karena kan masih ada waktu. Kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Ayah saya pernah ngomong kalau ayah gak mau jadi wali. Maunya jadi wali hakim. Itu bagaimana Buya? Ini pertanyaan harus ditanya. Kenapa kok sampai bapakmu ngomong gitu? Nah ini perlu ditanya ini. Jadi kadang-kadang kita harus jebak dengan pertanyaan. Saya terlanjur jawab, tak tahu yang disalahin bapaknya, yang salah anaknya. anaknya mau nikah dengan orang enggak jelas. Pantas bapaknya enggak mau ini harus hati-hati kita nih. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita enggak tahu. Seorang perempuan ngadu, "Bapak saya tidak mau jadi wali saya. Suruh pakai wali hakim." Ini yang enggak benar bapak atau yang anaknya dulu, saya enggak tahu. Anggap saja gini kok idahnya. Anggap saja bapaknya enggak benar dulu. Baru nanti anaknya enggak benar. Kalau Anda sebagai orang tua, lihat. Jangan larang hak anak Anda untuk menikah, baik laki atau perempuan. Kalau ada namanya wali adil itu wali yang tidak mau menikahkan putrinya dan itu hukumnya haram. Siapakah wali adil? Wali adil adalah jika seorang anak gadis sudah ada yang meminang dari orang yang sekufu, agamanya benar, akhlaknya satu martabat, layaklah jadi suaminya. Bukan karena pacaran tadi ya, bukan ini. Pokoknya dilamar oleh orang yang layak. Kok sang bapak tidak mengizinkannya, maka haram bagi sang bapak. Hati-hati, hei para orang tua. Biarpun dia berhak, dia mengatakan orang jangan, tapi ingat. Dia sudah ketemu yang kufu kok. Itulah namanya wali adl. Wali adl adalah wali yang melarang putrinya menikah sementara sudah ada yang menghendakinya dari orang yang sekufu dengannya, orang yang setara dengannya, orang yang layak dengannya, wali adl, dan dosa hukumnya. Hei para orang tua, jangan lakukan keharaman. Kalau sudah putrimu diminang oleh orang yang sekufu, jangan dilarang. Kemudian sisi lain, kalau seandainya orang tua tidak mengizinkan, sementara sang anak gadis sudah sangat membutuhkan untuk menikah, wali para orang tua yang tidak mau menikahkan, maka sah bagi wanita itu dan tidak dianggap sebagai dosa, karena ini kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Bergolak syahwat, sudah ini akhirnya ada laki-laki meminangnya, bapaknya kok enggak mau, takut terjerumus dalam zina, maka sah seorang wanita tersebut harus menikah dengan meninggalkan walinya. Boleh wali hakim, biarpun wali hakimnya tetangga sama orang tuanya, enggak harus pergi ke negeri jauh. Kenapa? Walinya wali Abdul. Nah, hakim harus bertanya dulu, "Pak, kenapa tidak kau nikah?" Pokoknya enggak mau. Apakah ada calon lagi? Enggak. Tapi kalau masih ada calon lagi, pilih calon orang tuamu. Engkau anak gadis, dilamar oleh orang satu kufu, bapakmu tidak menyetujui, tapi bukan karena bapakmu melarang menikah, tapi bapakmu punya calon yang lainnya, patuhi orang tuamu. Nah, ini babnya beda. Sekarang yang jadi masalah itu orang tua menjadi keras gara-gara itu gula jawa rasa coklat, terlanjur senang duluan sama calonnya. Ini kan nasib buruk. Baik, selesai ya. Orang tua jangan adil. Tapi ingat wahai anak, jangan sampai engkau menikah tanpa ridho orang tua. Was hati-hati. Jika memang orang tua yang keras kepala, Anda tidak akan dosa. Tidak akan ada musibah untuk Anda. Tapi ingat, kalau orang tua tidak ridho sebabnya perilakumu, berarti engkau telah melakukan dosa. Kadang perilaku anak, lapor ke orang tua itu bukan bahasa babek, "Pak, ada yang lamar saya, Pak. Papa harus terima loh, kalau enggak pokoknya harus terima, kalau enggak saya nikah pokoknya." Lah, belum apa-apa sudah ngancem begini. Enggak punya adab tuh anak. Baik, selesai. Sisi lain, sebagai seorang anak ini, jangan-jangan yang salah anaknya sampai orang tuanya enggak mau tadi lah ini. "Hei anak, dengar, barangkali kamu yang salah. Mungkin kamu itu memilih calon enggak sesuai dengan keinginan orang tuamu. Mungkin akhlaknya tidak baik." Makanya kan pertanyaan jebakan gitu tuh. Nanti direkam dikasihkan bapaknya biar menikah. Gara-gara saya ngomong salah. Saya menanggapi dipikir bapaknya yang salah. Bapak salah menurut Buya ini. Bapaknya musuhan sama saya ini. Biar direkam sendiri sekarang, lihat, dengar. Mungkin yang salah dirimu. Kadang anak perempuan kalau sudah terlanjur senang, wah apa saja ngomong, bapaknya enggak mau, harus dia. Di dunia hanya ada dia. Kalau enggak dia mending mati. Wah, ini kurang ajar sama orang tuanya. Ini model apa itu? Gimana orang tuanya mau ngizinkan? Ya sudah sana nikah saja dengan wali. Pokoknya engkau tidak mau jadi wali. Lah, bisa saja sebabnya karena perilaku sang anak. Atau sudah diingatkan, "Nak, kamu jangan dekat-dekat sama laki-laki itu, Nak." Masih dekat. Dekat. Tatanya apa? Suruh ngelamar. Bikin marah dulu. Sudah gitu mau nyalain bapaknya tadi. Bahasanya mau nyalain bapaknya tadi itu. Kalau bertanya itu hati-hati. Nanti tambah dimarahin sama Buya ya. Hati-hati bertanya. Saya sayang kepadamu wahai anak gadis tadi itu. Jadi kalau memang dirimu yang salah, benahlah diri. Mungkin caramu yang tidak baik. Atau mungkin laki-laki itu tidak pantas. Hanya karena memang kamu sudah terlanjur senang jadi gula jawa rasa coklat. Enggak bisa pokoknya dengan dia. Itu musibah.

Dulu abang ganteng, tapi abang sekarang sudah banyak keriput di keningnya. Tapi karena abang keriput, karena abang mikir saya kan. Kan gitu, sanjungan dong, gitu loh. Pinter-pinter ngerayu deh. Kalau sama istri itu harus obral rayuan yang hebat. Lah itu menumbuh suburkan cinta. Lah aku lempung-lempung, mah sholat yuk, ngaji. Oh, apa itu ya. Semoga Allah memberikan keindahan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukup waktu. Baik, cukup ya. Bismillah. Majelis muslimah siang ini di sini, di Majelis Al-Bahjah. Ya. Ibu-ibu. Tahu, ibu enggak pada datang ini. Pemuan enggak berarti ini. Karena yang hadir hanya berapa ratus sembilan puluh. Atau mungkin karena sudah datang pagi ya, Pak, ya? Atau sibuk, atau demi suami, untuk suami. Karena sebab keindahan hari ini kan. Sudah pokoknya rumah mesra semuanya pulang. Enggak ada yang nek ya, awas. Ada nek lapor nanti. Munajat Kubra menyambut tahun baru Islam, insyaAllah hari Senin yang akan datang. Dimulai dari habis asar, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan nanti doa awal tahun, doa akhir tahun sebelum maghrib, doa awal tahun setelah maghrib, kemudian nunggu sholat isya berjamaah. Sholat isya langsung majelis hikam diajukan. Maju majelis hikam itu. Jadi yang biasa ngaji hikam enggak usah pulang langsung. Jadi majelis hikam dimulai setelah sholat isya langsung. Yang biasanya jam 8 mulai, mungkin sekali jam 8 selesai. Karena pengen kita panjang berantai, jangan sampai pulang balik lagi nanti. Kayaknya enggak balik nanti. Ya. Karena harus bagi-bagi waktu kan. Kemudian seluruh alumni Umroh Al-Bahjah untuk bisa berkumpul nanti. Ya, reuni di Pancaka Braja Pertamina Cirebon, Jalan Patra Kraya Kelayan Cirebon, hari Ahad 7 Muharram 16 September, Ahad depan insyaAllah. Pukul berapa? 9 pagi sampai habis dari majlis. Jangan tidak hadir majlis ya. Habis majlis kita konvoi ke sana bareng-bareng. Jangan wah hadir sana enggak hadir majlis. Jam 9 itu kita berangkat dari sini masih ngejar insyaAllah. Habis majlis. Makan siang di sana kayaknya. Yang ini berjuang bersama Al-Bahjah, silakan. Anda bisa berjuang dengan tenaga Anda. Yang punya tenaga, yang punya pikiran, yang punya harta. Anda berjuang dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda. Bagi yang punya harta, sebesar apapun yang Anda berikan, itu adalah pengikat antara diri Anda dengan Rasulullah. Maka jangan ragu untuk masuk infak rutin, atau Anda berhubungan dengan infak center. Pokoknya harus Anda paling sibuk mondar-mandir untuk belanja dengan Allah, sesibuk Anda belanja ke pasar. Anda belanja ke pasar mondar-mandir kan? Mulak-balik. Kepada Allah ini, infak. Sampai di rumah urusan musola, infak, masjid, infak. Masya Allah, indah sekali urusan Anda dengan Allah. Transaksi terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pesantren Al-Bahjah, ada itu di stand di depan, ada infak. Infak stand infak, kemudian ada infak center, ada rekening infak. Adapun yang berjauhan, Anda bisa langsung bergabung dengan program dakwah Al-Bahjah, macam-macam, ada sekolah, ada pondok, ada radio dan seterusnya. Di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7200 4292. 7200 4292 insyaallah. Kemudian kita juga program instalasi air. Air itu harus ada pembuatan air, akhir dulu yang akan disalurkan dari Wanasaba atau yang lainnya, kita program untuk menyempurnakan program air. Air bantuan dari Masya Allah warga Sendang, itu subhanallah sangat bermanfaat. Akan tapi bersama tambahnya santri hanya bisa mengcover kurang lebihnya 30-40%. Separuhnya lagi masih bingung. Jadi kita masih berusaha dan ini insya Allah terus infak untuk pengadaan air ini selalu ada. Apakah kita membuat toren di sana kemudian dialirkan toren baru lagi atau bagaimana, yang jelas ini terus berlanjut insyaAllah. Al-Bahjah peduli gempa Lombok tetap saja. Bagi Anda yang ingin membantu untuk saudara kita yang di Lombok dan yang lain yang tertimpa musibah, kita bisa berurusan dengan apa, bisa mengirim di bank muamalah atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial di 13 90 12 31 23. Santri khoriji yang mau belajar pulang pergi di tempatnya di sini ada. Putra-putri yang pengen ngaji di sini hanya 1 jam dalam sehari, insyaAllah cukup untuk bekal di saat akan masuk kampus atau masuk pendidikan-pendidikan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa afthirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami, jaga rumah tangga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleha. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi ya Allah. Ya Allah, agar kami bisa mudah tetap mudah untuk mengabdi dan berkorban untuk pasangan kami. Dan yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu di zaman ini ya Allah. Zaman yang mengerikan, godaan amat besar saat ini ya Allah. Televisi, internet, HP, godaan-godaan kawan, sahabat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami. Jika engkau telah menjaga anak-anak kami ya Allah, tidak ada satupun yang bisa mengganggu mereka. Maka kami serahkan kepadamu. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Mudahkan kami menegakkan solat, ya Allah. Jadikan kami ahli solat, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon antara kami ini, ada hambamu yang sering meninggalkan solat. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran akan bahayanya meninggalkan solat. Satu solat yang ditinggalkan cukup untuk masuk nerakamu, ya Allah. Dan ampuni dosa masa lalu kami dan masa lalu mereka semua, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Yang pernah terpeleset dalam zina, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina. Buka pintu halal, ya Allah. Jauhkan dari sebab zina. Bencikan kepada zina, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jaga tetangga-tetangga kami, masyarakat kami. Dan siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Siapapun yang berjuang di tempat ini, berikan segala kebaikan kepada mereka dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah, yang ada di sini, yang hadir majlis. Yang jualan di kiri kanan majlis ini, ya Allah. Yang mengatur di jalan-jalan sana, ya Allah. Yang sopir-sopir angkot. Ya. Semuanya, ya Allah. Mereka telah berurusan dengan program kemuliaan ini. Muliakan mereka semua, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Saudara-saudari kami. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semua yang belajar bersama kami para santri. Berikan kepada mereka segala kebaikan ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.